tua. Kakek-kakek giginya tinggal dua. Nenek-nenek giginya tinggal tiga. Giginya sudah omong tinggal dua dan tiga. Rambutnya telah memutih semuanya. Kakek-kakek kakekku sudah tua. Nenek-nenek nenekku sudah. Thank you. siap menghibur kawan. Jangan segan-segan turut meramaikan. Ayo semua kawan bernyanyi bersama. Kita penyanyi cilik turut berdendang. Jangan membagi kawan, kawan sendiri. Bergandeng tangan kawan, jangan lupakan. Setiap hari derita duka lara. Semua orang punya rasa suka dan duka. Semua orang punya derita duka lara. Makan sendiri.